Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al ikhwah wal akhawat rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita dalam memetik hikmah atau berupaya memahami hikmah di balik musibah melalui ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 56 sampai 57, tiga ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat penting dipahami, dimengerti untuk memahami musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti betul-betul kami akan membalak kalian bisyai, dengan sedikit dari al-khauf, takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta dan jiwa, was thamarat, serta kekurangan hasil dari tumbuh-tumbuhan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Setelah itu Allah berfirman, siapa orang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang yang ketika musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami, kita ini milik Allah, dan sungguh kami, kita ini pasti hanya kepadanya akan kembali. Di ayat selanjutnya Allah tegaskan, ulaik, merekalah, alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, merekalah orang yang pasti mendapatkan salawat-salawat dari Tuhan mereka dan mendapatkan rahmat besar. Wa ulaik, dan merekalah, humul muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah, tertuntun. Tiga ayat ini, coba lihat awalnya, sumpahnya Allah untuk menimpakan bala. Dan lihat akhirnya dari bala yang Allah turunkan, salawat, rahmat, dan digolongkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mirip dengan dhaharal fasadu, bencana, kerusakan, tapi akhirnya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Mari kita cermati tiga ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum. Kalimat semisal ini fi'il mudhari, diawali oleh lam dan diakhiri dengan nun taukid, menunjukkan bahwa dia adalah sumpah. Lam terikat dengan sumpah. Disebut atau tidak disebut, orang yang paham bahasa Arab memahami ada sumpah dari si pembicara. Dan di sini Allah yang berbicara. Allah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, maka perkara apa itu? Tanpa sumpah, sekedar Allah berbicara sudah merupakan kemuliaan tak tertandingi. Sebab ucapan Allah, firman Allah adalah ilmu, kebaikan, rahmat, hidayah, cahaya, ruh, dan beragam kemuliaannya. Apalagi kalau Allah sampai bersumpah. Artinya, firman ini harus mendapatkan perhatian besar. Setelah sumpahnya, Allah tegaskan lah. Lah berfungsi menguatkan perkara. Sungguh. Nablu, baru datang kata kerjanya. Kami akan membala. Nabluwanna. Setelah kata kerja ada nun yang bertasdid, nun taukid, yang bermakna penguat lagi. Sungguh, sungguh. Sudah berapa penguat? Sumpah. Kemudian lam, kemudian nun taukid. Ditambah lagi penguat secara makna, siapa yang berkata ini? Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini sungguh menunjukkan besarnya perkara ini. Allah sampai bersumpah dan memastikan, kemudian memastikan lagi bahwa Allah akan membala. Allah akan menimpakan bala kum kepada kalian. Setelah ini, adakah yang merasa aman dari bala? Ada yang merasa aman dari bala? Ada yang bisa selamat dari bala? Tidak mungkin. Pasti kena bala. Jadi jangan berpikir mau lari dari bala. Setelah Allah bersumpah, pasti akan menimpakan bala. Hanya balanya beragam. Sekarang apa balanya? Sedikit. Sesuatu yang kecil. Sedikit. Minal khauf. Dari sesuatu yang memberi rasa takut. Wal jau. Lapar. Wanaqasim minal amwalil. Wanaqas dan kekurangan. Minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Mungkin sakit, mungkin kematian. Wat thamarat, dan kekurangan hasil. Pertanian, perkebunan, buah-buahan, persawahan. Pasti akan turun ini. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Pasti, sungguh pasti kami akan membala kalian. Sampai jelas siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Mau selamat dari bala, mau lepas dari bala, tidak mungkin. Sementara orang justru lari dari, banyak orang berpikir lari dari bala. Oh, saya takut gempa. Dia tinggalkan Lombok. Mati tenggelam. Saya takut tsunami, naik ke gunung, longsor. Saya takut longsor, turun ke bawah, banjir. Siapa yang bisa selamat dari bala? Setiap orang dipastikan akan mendapatkan bala. Apakah bala yang membinasakannya? Atau bala yang masih memberi kesempatan bagi dia untuk hidup dan melakukan perbaikan? Jadi berfikirlah bagaimana menghadapi bala, bukan bagaimana lari dari bala. Apalagi kita tahu pembahasan sebelumnya, sebab musibah, bala yang merupakan musibah penghancuran apa? Bima kasabat aidikum, dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Selama sebabnya kalian miliki, dimanapun kalian berada, kalian akan binasa olehnya. Jadi berfikirlah bagaimana menghadapi bala dengan cara selamatkan diri dari sebab datangnya bencana. Apa itu? Jauhkan diri dari maksiat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi tujuh yang menghancurkan. Mubiqat, kata Nabi, penghancur, pembinasa ini. Lihat apa yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Wassihir, sihir. Dan selanjutnya dosa-dosa selanjutnya. Jadi berpikir bagaimana selamat dari sebab datangnya penghancuran. Bagaimana selamat dari sebab datangnya bencana. Itulah cara menghadapinya. Terus apalagi? Bersabar. Lihat akhir ayat. Walanabluwannakum, setelah Allah bersumpah, pasti kami akan menimpakan bala, pasti, sungguh. Apa balanya? Sedikit dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Setelah itu apa kata Allah? Wabashshiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Berarti memang bala diturunkan untuk membahagiakan orang-orang yang bersabar. Ini yang telah kita pahami sebelumnya. Ini ilmu besar. Orang yang bersabar melihat bala saat ini, saya akan meraih pahala kesabaran yang terbesar. Wabashshiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kapan terbentuk kesabaran? Satu kali bala, dua kali bala. Allah mengatakan walanabluwannakum, datang dalam bentuk fi'il mudhari, yang menunjukkan berulang, tidak akan ada habisnya sampai malakul maut datang menjemput. Bahkan setelah itu ada bala yang sangat mengerikan di alam kubur. Pertanyaan, ujian, cobaan yang sangat mengerikan, sangat luar biasa. Ya. Tapi ini penentu. Pertanyaan tentang siapa yang kamu sembah, apa agamamu, siapa nabimu. Jadi bala akan terus datang dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bersabar datang dalam bentuk kata sifat. Sebab memang as-sabirun, as-sabirin itu terbentuk melalui apa? Sabar yang terus berulang. Bala sabar, bala sabar, bala sabar, bala sabar. Dan saya rasa sangat masuk akal dan dipahami oleh semua orang. Tidak akan terbentuk sifat kecuali harus apa? Diulangi pekerjaan itu sampai betul-betul mahir. Ya tidak? Pekerjaan apapun. Anak sekolah, kapan dikatakan sifatnya ahli matematika? Apakah karena dia sudah berhasil menyelesaikan satu soal? Oh tidak. Kalau soal-soal, semua soal dia sudah, baru dikatakan ahli. Walanabluwannakum, Allah memastikan bala akan turun. Hadapi, sebab tidak akan mungkin bisa lari. Gempa, kehancuran, dan yang semisal itu. Jangan berpikir lari dari tempat itu. Kalau memang, ada sebab-sebab yang bisa ditempuh. Fikiran utama adalah bagaimana menghadapi bala. Dihadapi dengan kesabaran. Dihadapi dengan kesadaran dosa. Dihadapi dengan taubat. Bersabar. Datang bala selanjutnya bersabar. Datang bala selanjutnya bersabar. Sehingga bala bagi orang yang beriman justru proses terbentuknya kemuliaan kesabaran. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, mereka adalah orang yang ketika musibah menimpa mereka, qalu, mereka berucap. Ini ucapan orang yang bersabar. Ini ibadah lisan, ibadah mulutnya orang yang bersabar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita, kami lillah, milik Allah. Dan sungguh kita, kami ilaihi raji'un. Hanya kepadanya pasti akan kembali. Siapa yang mampu menghadapi bala yang menakutkan, yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan kehancuran, yang menyebabkan rontoknya hasil pertanian, yang menyebabkan hasilnya lahan perkebunan, apa sirnanya, terbakarnya lahan perkebunan, dan beragam jenis bala. Siapa yang mampu menghadapinya dengan kesabaran, dengan ucapan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka apa kata Allah? Ulaika, mereka ini, alaihim, pasti akan mendapatkan salawatun. Salawat, salawatun, bentuk jamak dari salah. Bukan salat. Ya, salat juga salah. Ini salawat. min rabbihim, dari rob mereka. Bukan satu salawat, tapi salawat-salawat. Apa itu salawat? Kalau datang dari Allah, pujian-pujian, jaminan-jaminan kebaikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Salawat saja dari Allah, dari yang mencipta mereka, dari yang menguasai bencana, dari yang menentukan datang atau tidaknya bencana, mulai atau berhentinya bencana. Hanya salawat datang dari Allah, tidak. Warahmatun, dan rahmat besar. Sampai di situ, tidak. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang yang betul-betul di atas hidayah. Berarti musibah juga, sebab apa? Sebab terbentuknya hidayah. Itu musibah. Lahirnya orang-orang yang di atas hidayah. Sebab lahir orang-orang yang sadar. Lahir orang-orang yang mampu memahami ilmu di balik musibah. Memahami hikmah di balik musibah. Sehingga lahir orang-orang yang berada di atas petunjuk. Tiga, salawat dari Allah, rahmat darinya, dan mereka digolongkan sebagai golongan al-muhtadun, orang-orang yang berada di atas hidayah. Satu dari tiga ini sudah merupakan keluar biasaan tak tertandingi. Apalagi tiga-tiganya sekaligus. Bagi siapa? Bagi yang mampu bersabar, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un sebagai ucapan dan keyakinannya, sebagai prinsip dan amalannya, sebagai ucapan dan kesabarannya dalam menghadapi kejadian yang pasti harus kita alami, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gempa misalnya, terkumpul di sini al khauf, ada takut pada gempa. Nah, ada kelaparan. Bercampur itu. Awal gempa bukan hanya menyebabkan ketakutan, kelaparan, sebab orang tinggalkan tempatnya. Tidak ada tempatnya, tidak ada makanan, dan kelaparan banyak sekali. Sampai-sampai di awal itu, karena tidak ada ini, tidak, uang tidak ada gunanya. Masyarakat bilang, kami tidak perlu uang, kami perlu makanan. Kalau sekarang yang mereka bilang, kami tidak perlu makanan. Walaupun tetap diperlukan makanan, tapi mereka lebih perlukan adalah nasihat. Kami perlu nasihat. Kami perlu ilmu. Sudah terucap itu dari mulut mereka. Jadi bala yang pasti, ketika disifati dengan kesabaran, yang menyatu dengan ucapan dan syiar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dapat tiga. Salawat, itu berapa nilainya salawat dari Allah? Salawat apa artinya tadi? Dipuji, disanjung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Selamat. Tidak mungkin Allah binasakan. Ini yang harus diupayakan saat terjadi musibah. Membentuk masyarakat yang bersabar dan memiliki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya dinaungi dan mendapatkan anugerah besar salat-salat, salawat-salawat dari Allah. Dipuji, dimuliakan oleh Allah. Kalau dipuji, dimuliakan, masa Allah binasakan? Tidak sampai di situ. Warahmatun, datang dalam bentuk nakira yang menunjukkan besarnya, dahsyatnya rahmat untuk mereka. Tidak sampai di situ, mereka diberi hidayah, diberi kekuatan hidayah, diberi hidayah, dan dipastikan sebagai al-muhtadun, orang-orang yang berpetunjuk di atas hidayah. Padahal sebelum datangnya bencana, bagaimana kondisi orang? Sebelum datangnya bencana, mungkin tidak sholat, mungkin peminum, iya, mungkin banyak jimat-jimatnya, mungkin masih percaya tahayul, khurafat, dan beragam keyakinan salah, mungkin, tapi setelah Allah goncang dengan sikap yang benar, berubah menjadi dipuji, dimuliakan, diberi rahmat, dan diberi hidayah. Lihat hikmah di balik musibah. Inilah yang melahirkan orang-orang yang tertimpa musibah bisa bersabar, ridho, bahkan bisa bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cermati, kenapa sampai ucapan innalillah, kenapa sampai ucapan ini yang menjadi apa? Sifatnya orang yang bersabar. Lihat, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina, mereka adalah, langsung dijelaskan, ternyata mereka adalah, disebutkan satu sifatnya, alladzina idza asabatuhum musibah, mereka ketika musibah menimpa mereka, qalu, mengucapkan. Berarti ucapan ini, ucapan yang sangat spesifik, merupakan sifat khusus, sifat istimewa bagi orang yang bersabar. Dan kalau kita kumpul yang datang dari Nabi, bukan hanya ini. Dalam hadis yang lainnya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini juga, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Demikian pula ucapan orang memberi, menyabarkan orang lain. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Fasbir wahtasib. Ini ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang kita fokus dulu pada inna lillah. Inna lillah, apa artinya? Inna terdiri dari dua kata, inna, sungguh, sitojentojenna, betul-betul, dan na, kami, kita. Sungguh kami, sungguh kita, lillah, milik Allah. Coba antum gambarkan dapat musibah. Gimana perasaan saat dapat musibah? Saat anak meninggal, saat anak sakit sementara tidak ada uang, saat orang tua meninggal, saat musibah-musibah yang antum pernah alami. Kemudian gambarkan, antum mampu mewujudkan saat itu, inna lillah, sungguh kami milik Allah. Itu langsung tenang itu. Itu kekuatan untuk bersabar. Tidak usah dulu lanjutkan kalimat selanjutnya. Kalau kalimat selanjutnya sudah dilanjutkan, oh lebih luar biasa lagi. Sebab setengah, kalimat pertama ini saja sudah sangat luar biasa dalam memberi kekuatan untuk bersabar. Inna lillah, sungguh kita milik Allah. Sadar bahwa dia milik Allah, yang diambil milik Allah. yang di sampingnya milik Allah, yang dia lihat milik Allah, semuanya milik Allah. Kalau saat ada yang hilang dari kita, ada yang diambil dari kita, ada yang kurang dari kita, ada yang dibatasi dari kita, kemudian kita sadar pemiliknya yang mah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hilang, menguranginya, membatasinya, itu apa? Akan menenangkan hati dan menjadikan lisan terjaga. Inna lillah, sungguh kita milik Allah. Mau apa? Inna lillah, kita milik Allah. Yang jadi masalah keumuman kita, ucapan-ucapan hebat, bacaan-bacaan dahsyat itu kurang memberi makna dan manfaat karena terlalu fasih diucapkan. Saking fasihnya dan lancarnya, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Akhirnya lewat maknanya, padahal ini ucapan harus menjadi sifat. Itu ucapan harus menjadi jiwa. Jangan kalah dengan tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Mereka kalau mengucapkan lafaz-lafaz sihir, itu dia jiwai. Supaya apa? Syaitan yang membantunya, hebat bantuannya. Tidak jadi itu kalau sekadar diucapkan. Ayat-ayat Al-Quran bukan sihir. Kalimat yang sangat sempurna datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat-kalimat hebat. Sabda-sabda Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Itu kalimat-kalimat luar biasa. Ucapkan dengan penuh makna. Dengan segenap jiwa. Inna lillah. Inna sungguh kami. Bukan hanya diri kita. Bapak kita, ibu kita, anak-anak kita, kerabat kita. Semua di sekeliling kita. Bahkan yang kita miliki, ternak-ternak kita. Semua yang kita lihat. Semua yang kita saksikan ini. Lillah, milik Allah. Sehingga kalau ini terucap. Jangankan keluarga saya. Semuanya lenyap. Mau apa? Inna lillah. Sungguh kita milik Allah. Itu ucapan hebat, memberi ketenangan. Kalau muncul mau buruk sangka, keluh kesah, langsung terbungkam itu, langsung diredam pikiran-pikiran jahat itu dengan inna lillah. Kalimat inna lillah juga mengingatkan bahwa kita datang dari Allah. Dia yang cipta kita. Kita dulunya tidak pernah ada. Allah yang mencipta kita, dia milik kita. Semua yang kita miliki juga tidak pernah ada. Allah yang adakan, milik kita. Makanya, Nabi mengajarkan doa, kalau mau menghibur saudaramu, ini doanya Nabi. Sampaikan kepadanya, inna lillahi ma'akhada, sungguh hanya milik Allah apa yang dia ambil. Walahu ma'a'ta, dan hanya milik Allah apa yang dia telah beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada batasnya. Karena itu bersabarlah dan harapkan pahala, kata Nabi. Fasbir, bersabarlah dan harapkan pahala. Jadi Nabi suruh bersabar dan mengharapkan pahala setelah diberitahu bahwa semua yang diambil, apakah diambil hasilnya, diambil kesehatannya, diambil atau diwafatkan, atau dihancurkan, atau dibinasakan, semua itu miliknya Allah. Miliknya. Kita mau apa? Miliknya. Ini kalimat langsung membuat orang terdiam. Tidak bisa berucap. Tidak bisa berkeluh kesah. Sang pemilik mengambilnya. Terus yang masih ada yang kamu miliki, miliknya juga dia. Kalimat ketiga, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah ada batasnya. Berarti ketika sudah lenat, sudah selesai bah? Batasnya. Sudah tiba ajalnya. Jadi mengingatkan, siapa yang memiliki kita? Kita dari mana? Kalimat inna lillah, sungguh kita lillah, milik Allah, bukan li rabbil alamin, bukan lirrahman, tapi lillah. Apa arti Allah? Yang maha berhak untuk disembah, yang kepadanya diserahkan puncak cinta, puncak harapan, puncak takut. Itulah Allah yang kita beribadah, berdiri, rukuk, sujud untuknya, tidak untuk yang lainnya. Kita bersedekah kepadanya dan mengharapkan apa yang di sisinya, bukan yang lainnya. Itulah Allah yang maha berhak untuk disembah. Sungguh kita miliknya Dia yang maha berhak untuk disembah. Pantaskah saya menyembah Dia berkeluh kesah? Kita diingatkan bahwa yang mengambil adalah yang kita sembah, yang kita paling cintai, yang paling kita harapkan, yang paling kita takuti. Kalimat inna lillah akan memberi ketenangan. Kalau dilanjutkan, wa inna, dan sungguh kita, ilaihi, hanya kepadanya, roji'un, akan kembali. Berarti mengingatkan apa? Hari akhirat. Kalau diingatkan akan hari akhirat, ayo. Kalimat pertama sudah, baik, kita miliknya Allah, mau apa? Yang memiliki, yang mengambil. Kalau dilanjutkan, pasti akan kembali kepada Allah. Berani? Itu kalimat betul-betul memberi ketenangan. Wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kita akan kembali kepadanya. Mengingatkan pula bahwa kita pun akan, mungkin hari ini anak kita, mungkin hari ini yang ini, mungkin hari ini yang itu, mungkin hari ini, mungkin, tapi besok kita pun akan kembali. Kita ingatkan diri kita, saya juga akan kembali. Kalau ini sudah muncul dalam ucapan yang didasari oleh hati, maka apa? Tidak akan ada keluh kesah. Akan bersabar itu. Kenapa saya harus sedih? Saya juga akan kembali. Yang mengambilnya juga pemiliknya. Dan kita semuanya lillah. Dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Kalau ini tertanam, maka perintah bersabar mudah. Bersabarlah. Iya, bersabar. Tidak ada jalan kecuali hanya bersabar. Tapi ingat, Nabi bukan menyuruh bersabar saja. Wahtasib, dan harapkan pahala. Banyak-banyak orang hanya berpikir bersabar. Walaupun kalau sudah bersabar sudah sangat hebat. Tapi lanjutkan. Bukan hanya sekedar bersabar, tapi harapkan pahala. Terlalu besar, terlalu banyak, dahsyat, luar biasa, tak tertandingi. Pahala di balik musibah. Nabi perintahkan khurus, wahtasib, harapkan pahala. Harus harapkan pahala. Sebab justru musibah diturunkan supaya kamu dapat pahala besar. Bukan sekedar menguji, oh saya tahan ini, saya tahan mental ini, saya, bukan itu. Tapi untuk menerima pahala. Ini yang harus diupayakan. Dengan inilah ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un akan melahirkan orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dilingkup oleh rahmat Allah, dan diberi hidayah. Sehingga musibah yang menggoncang dia, saat orang tergoncang, dapat musibah, dapat berita, itu bagaimana kondisi hatinya? Gelap? Gelap tidak? Gelap. Bahkan ada yang tidak bisa berbuat, tidak bisa bertindak, tidak tahu, hilang akal, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Kita perlu cahaya, kita perlu kekuatan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang memberi kekuatan, itu yang memberi cahaya. sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Makanya dia ucapan khusus, istimewa betul untuk orang-orang yang bersabar. Ketahuilah jamaah, pahala besar yang tak terbatas ini, kesabaran saja sudah sangat luar biasa, belum lagi ridha, belum lagi syukur, belum lagi salawat, belum lagi rahmat, belum lagi hidayah, banyaknya itu di balik musibah Allah persiapkan. Kalau kita kehilangan itu saat Allah turunkan musibah, maka itulah musibah yang sebenarnya. Sudah rumahnya dihancurkan, anaknya wafat, kendaraannya hilang, ininya ini dan itu. Setelah itu, tidak berhasil lagi dapat pahala. Itulah musibah yang sebenarnya. Itulah bencana yang paling mengerikan, yang menimpa hamba. Padahal harusnya musibah itu sebagai goncangan sesaat, teguran, merubah hamba untuk meraih kebaikan dan kenikmatan tanpa batas. Jadi saat orang dapat musibah, kemudian tidak mampu bersabar, berkeluh kesah, tidak bisa meraih kebaikan, rahmat, salawat, kebaikan, hidayah, dan beragam kemuliaan dari pahala, minimal gugurnya dosa. Justru itulah musibah yang sebenarnya. Sekali lagi, itu musibah yang sebenarnya. Musibah dalam agama. Yang seperti ini, setelah musibah berupa ini datang, kemudian tetap seperti itu, maka tinggal menanti penghancuran total, pembinasaan. Biasanya yang seperti ini justru dibiarkan sudah oleh Allah. Dikasih enak-enak untuk tiba-tiba dihancurkan, dibinasakan dalam keadaan pembinasaan itu sangat mengerikan. Sebab apa? Dicabut segala ikatan yang sangat, dikasih semakin banyak ikatannya, supaya saat dicabut ruhnya semakin pedih, semakin mengerikan. Kengerian saat ada musibah, apapun musibah, longsor, banjir, gempa, ini, apapun musibah, kengeriannya itu, sakitnya itu adalah bagaimana malakul maut memproses kita. Boleh jadi ada orang yang tertimpa tsunami justru syahid. Ada yang tertimpa runtuhan justru syahid, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wan-naziati gharqa wan-nashitati nashqa. Demi para malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan secepat-cepatnya, selembut-lembutnya. Dua caranya malaikat mencabut. Terserah bagaimanapun caranya. Terkena reruntuhan atau terbaring di tempat tidur. Sakit saat meninggal tergantung bagaimana malakul maut memprosesnya. Pahami ilmu ini. Kalau orang paham ini, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana selamat saat datangnya malakul maut dengan melakukan kebaikan, melakukan persiapan, beramal, kembali kepada Allah, bertaubat. Dia jadikan musibah sebagai kekuatan untuk melihat, sebab memang saat turunnya musibah terbuka kesempatan besar untuk mendapatkan hidayah. Hidayah yang dengannya seseorang tertuntun bisa melihat apa yang ada di depannya. Khusus itu. Ma asaba min musibatin fa bi idnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Coba lihat ayat ini. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali hanya dengan izin Allah. Lihat lanjutannya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka pasti Allah beri hidayah hatinya. Perhatikan kalimatnya, syarat dan jawaban syarat. Siapa yang beriman kepada Allah, maka pasti Allah beri hidayah. Apa yang dimaksudkan dengan beriman di sini? Yang jelas ayatnya, kalau beriman pasti dapat hidayah. Artinya, tidak akan mungkin dapat hidayah kecuali harus beriman. Tapi tahu jemaah, apa maksudnya beriman di sini? Bukan sembarang beriman. Datang penafsirannya dari ulama-ulama tafsir. Beriman yang dimaksudkan di sini sehubungan dengan kalimat sebelumnya, musibah yang turun. Kemudian dia yakin musibah itu datang dari Allah. Dia yakin musibah itu datang dari Allah, sehingga inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini pasti melahirkan hidayah. Pasti dapat hidayah. Tapi ingat, hanya saat turunnya musibah. Dan itu sangat terasa dan besar hasilnya di awal-awal musibah. Di awal musibah. Suatu hari Nabi menjumpai seorang wanita menangis di atas kubur seorang bayi. Wanita menangis di atas kuburan bayi, anaknya meninggal. Nabi lewat. Nabi tegur. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Si wanita tidak tahu bahwa yang menegurnya adalah Nabi. Tanpa menengok, tanpa menoleh, dia hanya marah-marah, itu kau bilang begitu karena bukan kamu yang, bukan anakmu yang hilang, atau semakna dengan itu. Nabi berlalu saja. Padahal Nabi dan Rasul, panglima perang, pemimpin negara, manusia termulia, hamba Allah yang tertinggi kedudukannya. Disikapi seperti itu. Tapi Nabi tinggalkan. Setelah itu diberitahu ini, tadi itu Rasulullah. Baru dia sadar. Segera dia susul Nabi. Walhasil berjumpa dengan Nabi. Nabi beri nasihat. Nabi beri ilmu. Innama sabru inda sadmatil ula. Tidaklah kesabaran itu kecuali hanya saat goncangan pertama. Itu sabar. Dan masya Allah, syariat Islam memang sudah sempurna supaya goncangan pertama itu langsung bisa dihadapi. Dijadikan kalimat menghadapi goncangannya singkat. Inna lillah wa inna ilahi rajiun. Singkat kan? Dan masya Allah, ucapan ini apa? Sudah menjadi ucapan yang biasa. Itu saja. Dapat musibah. Inna lillah wa inna ilahi rajiun. Tabrakan. Inna lillah wa inna ilahi rajiun. Jangan juga dipahami inna lillah hanya untuk orang mati. Boleh jadi inna lillah berhasil jadi bupati. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Sebab waktu jadi camat saja, banyaknya kejahatannya. Apalagi jadi bupati ini. Inna lillah. Berarti musibah itu. Berhasil jadi ini. Itu musibah. Jadi inna lillah ucapan musibah. Mau dapat salawat, pasti terjamin selamat. Sebab Allah sudah puji. Mau dapat rahmat, pasti selamat. Sebab berada dalam ringan rahmat. Mau dapat hidayah, pasti selamat. Dan semua ini cukup ucapkan. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Saat-saat, perhatikan. Saat musibah datang, apalagi di awal-awalnya. Ini hanya diperuntukkan untuk orang yang dapat musibah. Jadi bersyukur dapat musibah. Kalau tidak dapat musibah, bersyukur juga. Syukur juga. Itu kan syukur yang pertama justru. Selamat dari musibah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kita ambil pelajaran. Semoga kita tidak terjatuh ke dalam sebab-sebab musibah yang menimpa saudara kita. Ini ikhwah, beberapa ilmu berhubungan dengan musibah ini. Saya tutup dengan menceritakan sedikit program kita di Lombok. Kita tahu di sana tertimpa musibah. Ada puluhan ribu rumah hancur, rusak. Ada ratusan ribu orang, sampai saat ini masih tinggal di tenda-tenda. Sampai kapan akan tinggal di tenda-tenda? Sampai selesai gempa? Gempa masih berlanjut. Ayo, sampai kapan? Harus dicarikan solusi. Keumumannya berpikir, siapkan rumah, siapkan makanan, siapkan ini, yang aman dari. Tetapi pikiran yang lebih benar adalah, la'allahum yarji'un. Allah inginkan apa? Supaya mereka kembali. Kita harus segera membentuk masyarakat yang kembali, yang bertaubat. Untuk membentuk itu ya perlu ada rumahnya, perlu ada ininya. Itu harus hari itu. Kalau tidak akan pernah bisa selamat. Allah sendiri yang bilang, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu." Supaya mereka rasakan sebagian perbuatannya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Apa tujuannya? Supaya mereka kembali. Kalau mereka sudah kembali kepada Allah, apakah Allah akan binasakan? Tidak mungkin. Itu yang dibentuk. Itu yang diupayakan. Dan kita sudah melangkah ke situ. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulm wa ahluha muslihun." Tuhanmu tidak akan membinasakan sebuah negeri bidzulmin, dengan sebab kezaliman. Kezaliman sudah ada, sebab datangnya musibah sudah ada di negeri itu. Tapi Allah tetap tidak akan binasakan. Kenapa? Wa ahluha muslihun. Penduduknya masih melakukan perbaikan. Kembali kepada tauhid. Kembali kepada sunnah. Kembali dari maksiat kepada ketaatan. Kita bentuk itu. Kita upayakan itu. Dan masya Allah, sebagian masyarakat itu sangat luar biasa. Mudahnya menerima nasihat saat-saat seperti ini. Kadang kita datang membawa sumbangan. Memberi. Saat diberi biasanya mereka kumpul. Masih dalam keadaan berdiri kita nasihati singkat. 3 menit, 4 menit. Belum selesai ceramah, sudah ada yang menangis. Mudah menerima nasihat. Dalam kondisi mereka mudah menerima nasihat, perlu bantuan, perlu ada yang sayangi, perlu ada yang perhatikan. Bagaimana kalau orang Kristen yang masuk? Maka mudah mereka dipalingkan kalau tidak kuat agamanya. Gimana kalau aliran sesat yang masuk? Gimana kalau dan sudah masuk? Sudah masuk. Sudah masuk. Beragam kisah orang yang berusaha dikristenkan atau sudah terlanjur Kristen. Tapi kembali lagi. Sebab memang mudah sekali orang. Di sinilah saatnya untuk membentuk. Kita harapkan dengan terbentuknya orang yang kembali, orang-orang yang mau melakukan perbaikan, kita menjadi sebab Lombok aman dari bencana. Kalau yang menjadi sebab orang-orang Mamuju, maka insyaallah ta'ala Mamuju pun akan aman dari bencana. Sebab dia menjadi sebab daerah lain aman dari bencana. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan. Kalau tidak, sebab-sebab bencana itu ada juga di Mamuju. Harus lakukan sebab. Kalau Allah ingin turunkan bencana, ini tidak ada lagi manfaatnya di bangunan. Orang akan takut masuk ke masjid. Di Mataram, masjid besar seperti ini, bahkan mungkin lebih besar dari ini. Iya, orang tidak masuk. Retak sudah. Itu yang paling ditakuti orang di sana saat ini. Rumah retak. Sebab gempa setiap saat. Kapan orang ada di dalam situ? Bisa roboh. Kalau yang sudah hancur, apanya lagi mau ditakuti? Tidak ada lagi mau roboh. Iya. Yang sudah hancur, biar berada di atasnya tinggal goyang-goyang sedikit saja. Sampai ada yang pasrah. Ya, kita tidak terlalu takut sudah. Sebab apanya lagi yang mau roboh? Sudah roboh semua. Ini yang kita upayakan, ikhwah. Dari sekarang kegiatan teman-teman di sana, iya, dan banyak teman-teman dari banyak jalur melakukan kegiatan di sana, iya, hanya kita berusaha membentuk kegiatan upaya di sana yang sesuai dengan firman Allah, terbentuk la'allahum yarji'un, terbentuk wa ahluha muslihun. Sebab hanya dengan itu bencana tertahan aman, dan kita akan mendapatkan pahala besar, insyaallah negeri kita juga aman. Untuk itu tidak cukup sekedar dikasih makan, dikasih tempat, dikasih minum, tidak cukup. Harus betul-betul dibuatkan tempat yang ilmu terus-menerus bisa masuk. Bisa masuk. Dan kita dapat tempat di tempat yang menjadi pusat bencana. Lombok Timur itu pusat bencana. Awal gempa di situ. Gempa kedua yang paling hebat, yang banyak merontohkan, di situ dan sekitarnya. Walaupun yang utara lebih banyak hancur. Gempa yang ketiga, yang terasa, yang ini yang parah-parahnya ya. Gempa yang ketiga kembali lagi ke sekitar situ. Kembali lagi ke sekitar situ. Tempatnya di gunung, kaki Rinjani. Justru kita di situ. Tapi tempat yang dikelola insyaallah aman. Ya, jauh insyaallah aman dari longsor, insyaallah aman dari tsunami, insyaallah aman dari gempa juga. Ya, hanya goncangan kayak diayun-ayun saja insyaallah. Kita kelola tempat itu untuk menjadi tempat masyarakat. Dan di sana kita ada masjid. Nanti kita buat sekolahnya anak-anak. Pendidikan agamanya. Kemudian ada dapur umumnya. Dikasih makan 3 kali sehari. Ada ribuan masyarakat siap. Yang baru kita bangun masjid 20x20. Sementara dibuatkan rangka bajanya, pondasinya sudah selesai, spandeknya sudah ada, kalsipornya sudah dibeli, karpetnya sementara dipesan, dan bangunan-bangunan lainnya. Coba antum bayangkan, coba antum bayangkan, kalau ini terbentuk di tempat Iya. Ini pusat ini. Dan di situ juga pusat wisata internasional. Terbentuk banyak masyarakat tinggal situ. Otomatis lihat salat lima waktu sama kita. Dituntun salat lima waktunya. Bacaan Quran yang mereka dengar. Pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat agama. Anak-anaknya dididik. Berubah hidupnya. Kembali semangat hidupnya. Dikembalikan kepada agama. Dikasih makan. Jadi sentuhannya banyak sekali. Memberi makan, sentuhan ada pakai, ada tempatnya, sentuhan dalam berjamaah, sentuhan dalam nasihat, sentuhan dalam ini akan bersama, kita akan bersama mereka sekitar 6 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun. Sehingga kalau ini terbentuk, boleh jadi sebelum Rinjani dibuka, karena rencananya 2 tahunan ditutup. Sebelum Rinjani dibuka, sebelum turis-turis masuk, maka apa? Sudah terbentuk pondok pesantren yang ribuan warganya siap menjadi orang-orang yang melakukan perbaikan saat kerusakan masuk. Dan masyarakat saat ini sudah mengucapkan, insyaallah Ustaz, kita akan lakukan perbaikan, tidak akan ada lagi, dia sudah tidak akan ada lagi yang begini nih. Dia sudah lihat tempat-tempat yang terang-terangan perzinahan di situ. Tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi. Mereka akan upayakan. Ini masyarakat. Terlibat dalam kebaikan ini. Untuk selamatnya kita dari musibah. Yang menunjukkan bahwa kita sadar, kita paham hikmah di balik musibah, teguran untuk kita juga. Iya, caranya tidak usah pergi ke Lombok. Saya kasih jalan keluar ini. Caranya di sini saja. Buat rumah kayu jadi. Sebab itu konsep yang paling bagus. Rumah kayu biar ada goncangan tetap aman. Masyarakat tidak akan trauma, aman. Saya lihat banyak tempat, hampir semua tempat di sana saya lihat. Rumah kayu aman. Rumah lainnya hancur, rumah kayu aman. Padahal rumah reok dia. Rumah kayu. Hanya susah kayu di sana. Kayu nangka di sana, kayu nomor kelas 2. Kalau kita kelas 5, kayu cor. Tapi di sana, untuk gazebo elit sudah itu, kayu nangka. Buat rumah. Sudah ada beberapa daerah dukung. Kumpul, tapi jadi. Rumah kayu, jadi. 20, 30. Kita akan siapkan kapal yang akan mengangkut, siap mengangkut ratusan rumah kayu, insyaAllah. Kapal kayu. Siapkan, setelah terkumpul semuanya, tapi harus jadi. Jadi terpasang, bongkar, paketkan. Satu rumah, dua rumah, tiga rumah. Nanti tinggal diangkut, dipasang. Sekarang kita sementara siapkan lahannya, pondasinya. Yang proyek sekarang jalan rumah dari Bajaringan dan Spandek. Dindingnya kalsibor. Ini juga aman. Hanya rumah kayu, lebih tahan. Dan tahan banjir juga. Daerah yang kita kelola juga tertimpa banjir. Kalau musim hujan. Sudah mereka di tenda-tenda, kalau musim hujan, sudah. Di rumahnya yang biasa saja, biasa kebanjiran. Dan kita siapkan tempat agak ke atas. Jadi tidak usah jauh-jauh pergi. Di sini saja mengumpul. Buat satu tempat, bangun. Nanti Ustaz Salman yang pimpin, mengatur. Iya. Tinggal yang lainnya, oh saya satu rumah, harganya berapa? Sekian puluh juta. Oh saya rumah yang lebih besar, harganya berapa? 150 juta. Saya atau 150, 15 orang. Borongi. Itu akan menjadi, nanti dilihat anunya. Bisa menjadi musallanya, bisa menjadi tahfidznya, bisa menjadi sekolahnya, bisa menjadi tempat penduduknya. Iya, yang jelas untuk proyek kebaikan besar ini. Coba lihat, mereka bersama kita selama setahun. Mereka bersama kita selama setahun. Saya yakin, satu tahun setengah sudah lahir penghafal-penghafal di tengah mereka. Insyaallah ta'ala. Dan mereka tidak akan tinggalkan tempat itu. Akan berubah menjadi masyarakat dalam lingkungan pondok pesantren. Sehingga berubah menjadi apa? Pondok pesantren dengan warga ribuan orang. Cukup antum bantu siapkan rumah. Ikhwan yang dikirim di sana membangun banyak macam. Iya, yang kita sudah lakukan di sana memberi makan ribuan orang. Pernah kita memberi makan 5.400 orang dua kali makan dalam sehari. Itu awal-awal itu. Tapi bersama dengan tim-tim yang lainnya. Ada tim-tim yang lainnya, teman-teman. So, kita waktu itu masih baru. Tidak tahu mau dikerja apa. Jadi langsung melakukan pekerjaan yang paling diperlukan orang. Makanan. Jadi. Bukan sekedar membagi. Kalau sekarang membagi, sebab mereka sudah mandiri. Sudah bisa masak, sudah bisa ini. Iya. Tapi awal-awal, makanan jadi itu luar biasa. Itu yang langsung kita lakukan. Nah, teman-teman kuasai. Kemudian membangun bangunan-bangunan hunian sementara. Ya, teman-teman sudah kuasai pengambilan bahannya dan seterusnya. Kemudian membangun musholla. Iya, mungkin musholla terbaik, tercantik. Iya, yang pertama dibangun, yang kita bangun. Iya. Pakai baja ringan, spandek, kalsibor, dicat juga. Iya. Kita bilang sementara, tapi begitu jadi masyarakat bilang, wah ini sudah paten sudah ini. Sebab tahan gempa, aman, layak juga, indah juga, cantik juga. Itu awal-awal. Nah, sekarang, kita berada di tempat itu membangun fasilitas lebih lengkap lagi, dan masyarakat kita akan datangkan ke situ. Supaya mereka tidak di tempat-tempat kumuh lagi. Jadi disiapkan tempat. Mereka di situ bersama anaknya, dikasih makan, sholatnya bersama kita, dan seterusnya. Diajar, diberi agama, terus. Bukan sehari, dua hari. Berbulan-bulan, bertahun. Sampai jadi bangunan mereka. Itu insya Allah akan terbentuk kebaikan besar. Kalau ini jalan, insya Allah ta'ala, kalau perencanaan saya, insyaallah ta'ala, kita akan jadikan pondok pesantren yang langsung syekh dari luar yang mengajar di situ. Sebab suasananya dingin, cocok untuk syekh. Syekhnya ini. Kalau panas, kasihan syekhnya. Ini suasananya dingin. Ini ikhwah. Dukung ya. Jadi Mamuju, karena di Mamuju banyak kayu, ya 20 lah minimal. Sidrap sementara, Maros sementara, Makassar, Bulukumba juga saya sudah sampaikan, sudah terkumpul juga uangnya. Hayantum di sini buatkan rumahnya, buat ya. Jadi nanti target dulu satu bulan. Dua rumah dulu. Supaya tahu cara pengerjaannya ya. Kan kalau sudah mahir, berarti bulan kedua 10 rumah bisa. Saya sudah tahu. Berapa ukurannya, apa semuanya, Ya, terserah ukurannya. Sebenarnya ukuran apapun bisa kita tempatkan di lahan yang ada. Hanya kalau mau konsepnya nantilah. Nanti saya akan kirimkan ukuran yang layaknya. Arsitek, kami kirim arsitek ke sana dan masih ada di sana untuk melihat lokasi, menggambar dan mempersiapkan rancangan bangunan yang terbaik di sana. Insyaallah taala 1-2 hari akan kembali. Nanti akan musyawarah berunding. Iya. Nanti akan dikirimkan ke sini. Ini konsep rumah kayunya buat. Ini insyaallah taala. Iya, jadi materinya dipaparkan, dipahamkan, diyakinkan, dimengerti dan betul-betul dipahami insyaallah taala, tinggal dilaksanakan. Pelaksanaannya tadi sudah langsung lagi ada pelaksanaannya. Iya, langsung ada, langsung masuk proyek buat rumah. Iya. Dan antum akan melihat kebaikan besar, berkah yang tak tertandingi. Saat antum bersungguh-sungguh membuat rumah dengan niat tadi, materi-materi tadi. Iya, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Iya. Insyaallah taala akan antum lihat perubahan dalam hidup antum. Membantu saudara yang sangat memerlukan. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah. Ingat, seorang pelacur memberi seekor anjing yang kehausan dengan beberapa teguk air. Dengan itu menjadi sebab turun hidayah. Lihat, menjadi sebab turun hidayah. Kalau di hadis langsung disebutkan, Allah ampuni dosanya dengan itu. Tapi para ulama jelaskan, Allah ampuni dosanya maksudnya apa? Allah turunkan hidayah dengan sedekah itu. Hidayah ke dalam hati. Sehingga apa? Di dalam tidak ada keinginan mau berzina lagi. Tidak ada keinginan mau berdosa sudah. Sehingga muncul apa? Taubat. Dengan taubat terampuni. Sedekah seekor anjing. Terus bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan seorang muslim? Apalagi seorang muslim lagi memerlukan. Kebaikan besar menanti kita. Hikmah di balik musibah untuk meraih pahala yang terbesar. Jangan kalah dengan lainnya. Banyak sekali yang masuk. Kita berlomba untuk meraih kebaikan. Jelas ya? Baik, semoga bermanfaat. Insyaallah taala. Kajian-kajian selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Ali Basuki Hafizahullah Ta'ala. Dan habis salat subuh kemungkinan akan diisi oleh Ustaz Sanusi Aceh. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami minta maaf tidak bisa berlama-lama sebab subuh sudah harus berangkat ke bandara. Kegiatan banyak menanti. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi sebab kebaikan bagi kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.